rasa ketusuk banyu mata beli ketahan weru sampean mengkisu harap kawinan hati ancur berantakan bayangkan sampean sampai ning tumpah petite bumi. Pribasa kula arep niburi, sumpah kakang arep setia, kecewa cuma omongan dusta. kan bisiki baring rangkul kula diambung nafsu ne cinta kegawa perasaan kula terlena ning soruit alang-alang. Arab arep kareng kang arep dawala sampean ning mata kula arjuna pamaning ning bakuse ning blesake demen bae senajan sampean jarang adu Love. sampeni tumpah petite bumi. Pribasa kula arep niburi, sumpai kakak arep setia, kecewa cuma omongan dusta. Dasare nahan tangisan sampean mutus langkah alesan. kang arep dawala sampai.